Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Jetta Maulani. Di dalam bukunya Zionisme Gerakan Menguasai Dunia, itu disebutkan bahwa bangsa Yahudi hari ini itu punya satu kantor di Tel Aviv, kantor intelijen seluruh dunia, tanda petik Mossad yang pegang. Di mana di kantor tersebut ada satu ruangan di lantai satu ruangan itu satu lantai 6. Itu di seluruh ruangan tadi, seluruh dindingnya, maksudnya seluruh dindingnya itu adalah peta dunia yang dia terhubung secara internet, secara jaringan internet ke seluruh dunia. Sehingga kalau kita klik misalnya Indonesia, itu akan memperbesar. Itu bisa disebar. Dan itu terkait dengan data jaringan seluruh Indonesia, data informasi seluruh dunia. Ya, termasuk mereka bisa melacak keberadaan kita. Hari ini, malam ini juga. Ya. Nah, para mulia mati Allah. Nah, itu semua kemudian diperkuat oleh data-data yang akurat dengan agen-agen mereka yang ada di seluruh dunia. Nah, adapun keberadaan-keberadaan akun-akun yang kita tahu sebagaimana Facebook ya dan yang lainnya, itu merupakan alat untuk mengalihkan perhatian kita kepada apa yang menjadi makar dan agenda besar mereka. Ya. Perhatikan ya mati Allah. Agenda besar mereka hari ini adalah mereka segera akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini yang kita tidak tahu. Ya. Kalau Facebook misalnya dan yang lainnya, itu sebetulnya memang menjadi media mereka untuk menghancurkan otak kita dengan informasi yang mereka setel. Mereka sudah menyimpan informasi apa saja yang harus mereka keluarkan untuk mengalihkan perhatian kita dan merusak akidah kita dan agama kita. Itu sudah pasti. Gimana? Propaganda. Itu sudah mereka ucapkan dulu sejak zamannya Rothschild. Tahun pasca revolusi Prancis, Sir Meyer Amsel Rothschild itu mengumpulkan 12 petinggi Yahudi di seluruh dunia di Frankfurt, Bavaria. Dia mengevaluasi kegagalan Yahudi dalam revolusi Prancis. Maka saat itu dia mengumumkan 24 butir langkah-langkah menguasai dunia. Salah satunya, jika kita sudah berkuasa, maka demi keberadaan kelompok kita, tidak boleh satupun agama kita biarkan ada di muka bumi. Hatta Islam, apalagi Islam. Bagaimana caranya? Kita punya uang dan kita punya media, maka kita gerakan media kita untuk menjadi alat-alat pengacau pemikiran mereka, bahkan perusak akidah-akidah umat Islam terutama di dunia. Uang kita gunakan untuk membayar agen-agen kita yang bisa melayani kita sepenuhnya. Itu disampaikan oleh Rothschild. Maka sudah barang tentu keberadaan agama, apalagi agama Islam yang monoteisme, agama apapun yang monoteisme apalagi Islam, itu merupakan halangan utama yang mesti dihancurkan. Lewat apa? Apalagi kalau bukan lewat media propaganda mereka, salah satunya Facebook, Mas. Sudah jelas sekali. Nah, itu sempat diungkapkan oleh Jetta Maulani. Ya, sehingga mohon maaf, saya memang tidak pernah mengaktifkan akun saya kecuali di Instagram, itu pun bukan saya langsung. Bukan saya langsung, tapi ada asisten saya, admin saya yang menjalankan itu, sehingga saya sendiri tidak mengaktifkan HP saya, nomor saya, agar saya sendiri agak bunuh, privasi ya, agak aman. Karena beberapa kali saya pernah keberadaan saya tercium oleh mereka yang ingin nyatulah melakukan makar. Ya, sejak saat itu saya tidak mengaktifkan akun ini. Hati-hati penonton sekalian yang mati Allah, sekalipun HP kita mati, ada satu alat yang memang di HP tadi dipasang sehingga percakapan kita bisa mereka rekam. Ya, sekalipun hati kita dalam keadaan mati.